ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid bab ma ja'ana ba'd hadhil ummah ya'budul awthan. Bab bahwasanya sebagian dari umat ini beribadah kepada berhala. Kita sudah membacakan hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di situ ada tambahan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Burqani di dalam sahihnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين Tambahan dari riwayat Al-Burqani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Dan hanya saja yang aku takutkan terhadap umatku adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu la yakhafu 'ala al-ummati illa al-a'immat al-mudhillin wal a'immah jam'u imam wal imamu qad yakunu imaman fil khairi aw ash-shar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya tidaklah yang beliau khawatirkan terhadap umat ini kecuali para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wal a'immah, al a'immah jam'u imam, jamak dari imam. Ya, imam ya dalam bahasa Arab jamaknya a'immah. Ya, dan di antara makna al-imam apa? Pemimpin. Ya. Wal imamu qad yakunu imaman fil khairi aw syar. Dan imam itu bisa jadi imam atau pemimpin di dalam kebaikan, dan juga bisa pemimpin di dalam kejelekan. Qala ta'ala fi a'immatil khair wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk atas perintah kami, dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini imam yang disebutkan di dalam ayat ini adalah imamul khair, pemimpin di dalam kebaikan, yang seorang itu mendapatkan derajat kepemimpinan, derajat imam, dengan dua syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin atas ya ayat-ayat kami. Ya, yaitu sabar dan yakin. Ya. Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan ya akan dicapai keimaman, kepemimpinan dalam perkara agama. Ya, lebih khusus dalam perkara agama di sini. Baik, apa sahihnya di sini bahwasanya imam yang dimaksudkan di sini adalah imam kebaikan, pemimpin kebaikan. Wa qala ta'ala an ali fir'auna a'immah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang Fir'aun dan pengikutnya bahwasanya mereka ini adalah a'immah, imam-imam. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Dan kami jadikan mereka imam-imam. Imam yang bagaimana? Yad'una ilan nar, yang mengajak kepada neraka. Berarti ini imam apa? Imamul khair atau imamul syar? Imamul syar. Imam yang mengajak kepada kejelekan. Berarti yang namanya imam, apakah yang dimasukkan imam di sini di dalam perkara ad-din? Apakah yang dianggap sebagai seorang alim, apakah dia seorang umara, di antara umara, pemimpin, penguasa? Itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang mengajak kepada kebaikan dan ada yang mengajak kepada kesesatan, keburukan. Nasallahu al-afiyah. Ya. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka ini tidak mendapatkan pertolongan. Qala walladhi fi haditsil bab al-a'immah al-mudhillin a'immatu syar. Dan yang terdapat di dalam hadis ini yang kita bacakan, ya, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Berarti imamul khair atau imam syar? Imam syar. Ya, a'immatus syar, a'immatus syar. Imam-imam yang mengajak kepada kejelekan. Wa shadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan benar ya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zama ma yukhafu 'alal ummah, bahwasanya yang paling dikhawatirkan terhadap umat ini al-a'immatu al-mudhillun, adalah imam-imam yang dianggap sebagai imam, yang dianggap sebagai pemimpin, baik itu dalam perkara agama atau dalam perkara yang lainnya, tetapi mereka tidak mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keburukan. Ya, kenapa? Kalau satu orang itu dalam keadaan buruk, dalam keadaan jelek, kejelekannya hanya terbatas pada dirinya. Tapi kalau seorang yang dianggap pemimpin, seorang yang dianggap panutan, tetapi ternyata dia ya panutan yang menyesatkan, maka betapa banyaknya orang yang mengikuti dia, tersesat gara-gara apa? Karena mengikuti pemimpin yang salah, imam yang salah. Ya, karuasa al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wa ghairihim alladzina tafarraqat al-ummah bisababihim, seperti ruasa ya pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh dari kalangan al-Jahmiyah atau al-Mu'tazilah. Ya, al-Jahmiyah salah satu firqah, ya salah satu kelompok yang menyempal dari Islam, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian juga al-Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah. Ya, lebih mengedepankan akal mereka daripada wahyu. Banyakkah orang yang tersesat gara-gara mereka, tokoh-tokohnya? Ya banyak. Ya, bahkan dengan sebab mereka tafarraqatil ummah, ya umat ini ya kemudian terpecah belah. Qala wal muradu biqaulihi al a'imma al mudhillin alladziina yaqudun naasa bismi syara. Dan yang dimaksudkan dengan al a'imma al mudhillin alladziina yaqudun naas bismi syara, mereka yang ya menggiring manusia dengan nama syariat. Nah, ini ya yang dianggap a'immah dalam perkara agama. Imam dalam perkara agama ternyata dia menyesatkan. Taib. Walladzina ya'khudzuna an-nasa bil qahri wa sultan. Dan juga termasuk mereka yang ya memaksa manusia, memerintah manusia dengan al-qahri wa sultan, dengan kekuasaan, dengan paksaan. Fayashmalul hukam al-fasidin wal ulama al-mudhillin. Ya, karena itu yang dimaksud dengan al-ima al-mudhillin di sini, termasuk di situ adalah mereka yang memiliki kekuasaan tetapi mereka rusak. La yakhafuna Allah, tidak takut kepada Allah. Akhirnya semena-mena dengan kekuasaan mereka. Dan juga termasuk al-ulama al-mudhillin, yang dianggap sebagai alim ulama, dianggap panutan dalam perkara agama, tetapi itu justru dia menyesatkan karena penyimpangan akidahnya. Ya, yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yad'una anna ma hum alaihi syar'ullah. Yang mereka mengklaim bahwasanya apa yang mereka miliki itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum asyaddun nasi adawatan lahu. Sementara hakikatnya justru mereka ya, adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak enggak yang demikian? Banyak. Ya, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai panutan dalam perkara agama. Ya, memiliki banyak pengikut dan mengatasnamakan syariat. Tetapi apa yang dia katakan dan dia ucapkan ternyata justru bertentangan dengan syariat. Asallahu alafiyah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, "Law kana li da'watun mustajabah la saraftuha lis-sultan. Fa inna bi salahihi salahul ummah." Ya, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, seandainya aku memiliki dakwah, yaitu doa mustajabah, doa yang mustajab, ya artinya kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan beliau seorang imam, dan al-imamu Ahmad, imamu ahli sunnah wal jamaah, beliau ya, ketika terjadi fitnah di masa beliau, di mana al-hukam ketika itu, para penguasa ketika itu, ya, madhab resminya adalah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ya, dan bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Yang ini bertentangan dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan akidah para sahabat, bertentangan dengan akidah para a'immah. Yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Adalah Al-Qur'an adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Dan dengan sebab ini Al-Imam Ahmad beliau dipenjara dan disiksa, dicambuk selama 3 periode khalifah ketika itu. Ya. Jadi kalau mau kita lihat bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lihat Imam Ahmad. Ya. Beliau merasakan kezaliman penguasa secara pribadi, secara langsung. Ya. Kalau mungkin menuruti ya, keinginan pribadi atau balas dendam, beliau tidak akan mengatakan apa yang beliau katakan ini. Apa kata beliau? Lau kana li da'watun mustajabah, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, la saraftuha li sultan, niscaya aku akan palingkan doa tersebut untuk para penguasa. Artinya apa? Beliau ingin mendoakan kebaikan pada penguasa. Ya. Ya, ini akidah Ahlussunnah. Ya, walaupun didzalimi tetap mereka tidak ya mencabut ketaatan mereka terhadap para penguasa yang sah. Ya. Dan ini sesuai dengan ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau akhadha malak walau daraba dhahrak, walaupun mereka mengambil hartamu ataupun mereka memukul punggungmu, tetap sam'an wa ta'ah, selama dalam perkara yang ma'ruf. Ya, selama dalam perkara yang ma'ruf. Nah, ini contoh teladan bagi kita semua. Beliau masih berdoa seperti itu dalam keadaan orang-orang ya menunggu perintah beliau, apa yang beliau ingin katakan. Kalau seandainya beliau memerintahkan ketika itu ya mengangkat senjata terhadap hukumah ketika itu, niscaya orang mengikuti beliau, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Ya, karena yang dipertaruhkan adalah dima'ul muslimin, ya, darah-darahnya kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah sekarang kenapa kok dalam keadaan begitu beliau masih mendoakan kebaikan bagi para penguasa? Ya. Karena apa kata beliau? Fa inna bi salahihi salahal ummah. Fa inna salahal ummah bi salahihi. Maknanya demikian. Karena kebaikan umat ini tergantung dengan kebaikan penguasanya. Ya. Maka daripada kita habiskan waktu kita untuk mencaci maki, mendoakan kejelekan untuk mereka, dan kalau mereka jelek maka yang akibat meruginya adalah rakyat, kenapa tidak kita doakan kebaikan untuk mereka? Seandainya mereka baik, ada dari kita doanya mustajab di sisi Allah, kebaikannya adalah untuk rakyat juga. Taib. Qala wa idza waqa'a alaihim sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Wa idza waqa'a alaihim sayf. Ya. Dan kalau terjadi as-sayf itu pedang. Ya. Terjadi pada mereka itu pada umat ini. Apa maksudnya? Yaitu ketika terjadi al-qital wal fitnah, terjadi fitnah, terjadi pembunuhan di antara umat ini, lam yurfa, ketika pedang itu sudah dihunuskan maka sudah tidak bisa diangkat lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Hada min ayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hada haqqun waqi'. Kata saya rahimahullah, dan ini diantara tanda-tanda nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhabarkan ya, apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Berdasarkan wahyu min Allah, yang harus kita yakini. Ya. Apa itu? Ketika terjadi fitnah, ya, tertumpah darah muslimin dengan sebab fitnah tersebut, maka pedang itu sudah tidak bisa diangkat lagi. Ya. Tidak bisa kembali ke waktu semula ketika pedang belum terhunus, tidak bisa. Sampai hari kiamat. Dan kapan awal kali pedang fitnah itu terhunus dan menumpahkan darah kaum muslimin? Awalnya adalah dengan terbunuhnya Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena ini fitnah di antara kaum muslimin. Kenapa bukan Umar? Umar radhiyallahu taala anhu beliau terbunuh, betul. Tapi yang membunuh beliau adalah seorang Majusi. Ya. Seorang Majusi, bukan seorang muslim. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau dikepung. Ya, oleh kaum muslimin yang terpengaruh dengan faham khawarij, ya, yang menganggap Utsman melakukan ketidakadilan. Bayangkan Utsman khalifah salisah, khalifah yang ketiga, dianggap tidak adil, dianggap kalau bahasa kita sekarang dianggap ya ada nepotismenya. Dianggap semua anggapan, isu, ya, tanpa ada buktinya sama sekali. Sementara beliau memiliki keutamaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara 10 orang yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia masuk surga, menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang seperti itu, ya. dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat yang satunya dinikahkan dengan yang satunya. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Dianggap tidak adil. Ya, dianggap tidak adil. Nah, biasanya yang nganggap tidak adil ini kenapa? Tahu enggak kira-kira? Orang-orang yang suka menganggap tidak adil terhadap penguasa, tahu enggak kira-kira kenapa? Karena dia lah enggak dapat bagian. Ah, jangan suka menuduh. Ya, kita kasih contoh. Contohnya siapa? Contohnya Dzul Khuwaisirah. Ya. Siapa yang dianggap tidak adil? Bukan Ali, bukan Utsman, bukan Umar, bukan Abu Bakar, yang dianggap tidak adil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ya ada pembagian, ketika itu ada emas yang datang dari Bahrain disebutkan, ya, dibagikan, enggak dapat dia. Dibagikan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan sesuai wahyu. Dan siapa lagi yang lebih adil dan lebih bertakwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, orang ini enggak dapat. Ya? Ketika enggak dapat, maju ke depan dengan lantangnya seolah-olah menyuarakan keadilan. Ya, dan seolah-olah terzalimi. I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak berlaku adil. Fa hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Wei, hebat ya. Menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Padahal apa? Enggak dapat bagian. Ya. Yang diprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waihat man ya'dil in lam a'dil. Siapa lagi yang berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Kalau Rasulullah, dan beliau adalah Rasulullah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu berbuat adil, terus siapa lagi di muka bumi ini yang bisa berbuat adil? Ya? Nah ini. Ya. Nah ini yang terjadi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diprotes demikian, ya apalagi Utsman, dalam keadaan Utsman adalah orang yang terbaik ketika itu. Ya, setelah meninggalnya Abu Bakar dan Umar, siapa yang terbaik ketika itu? Utsman. Khalifah. Ya, tetapi tadi ketika tidak ketidakpuasan ditambah dengan khabar-khabar yang ya yang tidak jelas ya, kebenarannya. Bayangkan ketika itu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Twitter. Akibatnya bisa dahsyat. Ya. Khabar-khabar yang tidak jelas itu bisa menyebar. Nah, ini zaman kita ini lebih parah lagi. Khabar yang tidak jelas juntrungannya, siapapun manusia itu bisa membuat khabar seperti itu karena dianggap menguntungkan dia, karena dianggap sesuai dengan prinsip dia, akhirnya disebar. Tasallallahu alaihi. Ya. Yeah. Nah, ini. Nah, ketika terjadi fitnah, lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, lam yurfa, maka pedang itu sudah tidak akan terangkat lagi. Artinya semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai hari kiamat akan terus ada fitnah. Ya, akan ada terus. Ya. Perselisihan terutama antara seorang muslim dan muslim lainnya, nasallahu alaihi wasallam. Taib. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan. Dan tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai hayyun, ya, itu kabilah salah di antara kabilah dari umatku, mereka mengikuti orang-orang musyrikin. Ya. Mengikuti, ada yang memaknai artinya secara fisik, ya, yaitu mereka pergi ke tempatnya orang-orang musyrikin, pindah ke mereka. Ada mengikuti secara makna, yaitu mengikuti hukumnya orang-orang musyrikin. Dan semuanya terjadi. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Dan sampai fi'am. Apa itu fi'am? Ya. Al-jama'at. Ya. Sebagian, sekelompok dari umatku, mereka beribadah kepada al-awthan, kepada berhala-berhala. Dan ini syahid dari hadis kita yang berkaitan dengan bab ini. Tegas, sharih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Ya, bahwasanya ada sebagian dari umat ini yang mengaku muslim, yang mengaku sebagai seorang Islam, mereka beribadah kepada berhala. Ya, apa itu berhala? Sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu kuburan? Apakah itu pepohonan? Ya. Pepohonan dianggap keramat, akhirnya apa? Kasih sesajen di situ. Persembahan kepada selain Allah. Disembelih di situ untuk selain Allah, batu. Ya, laut misalnya. Ya. Sedekah laut, sedekah bumi, sama itu semua. Menganggap apa? Ya, akhirnya menyembelih untuk yang dianggap menunggu lautan. Ya, kalau selatan namanya Ratu Kidul. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa takut sama ratu? Kalaupun ada, kenapa harus takut? Artinya dia jin yang menguasai di situ. Terus kenapa harus takut? Dan lebih takut kepada yang seperti ini daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, nasallahu alaihi. Ya. Terjadi. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun. Kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. Dan akan terdapat dari umatku kadzabuna salatsun, 30 pendusta yang semuanya mengaku bahwasannya dia adalah nabi. Ya. Sementara aku adalah khatamun nabiyyin, dan sementara aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Ya, terjadi atau tidak terjadi. Ya. Dan yang dimaksudkan dengan jumlah yang 30 ini yang memang pengaruhnya luar biasa. Ya. Bukan hanya sekedar pengikut 1, 2, 3 ngaku nabi, pengikut 5 orang, enggak, tapi yang pengaruhnya luar biasa. Karena kalau sekedar 5 orang, banyak orang ngaku nabi. Ya. Di Depok aja udah berapa? Ya, tahu enggak di Depok udah berapa orang yang ngaku nabi? ya. Banyak. Ya. Tapi pengaruhnya kecil. Ya, ini pengaruhnya besar. Bahkan di zaman Nabi sudah ada yang mengaku Nabi. Contohnya sahabat Musailamah Al-Kadzab. Pernah berjumpa dengan Nabi enggak? Pernah. Musailamah mengakui kenabian Rasulullah enggak? Mengakui. Tapi dia juga mengaku bahwasanya dia adalah Nabi. Karena itu diperangi, ya, oleh para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ana khatamun nabiyyin, sementara aku adalah penutup para nabi, wala nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku, dan ini sepakat umat ini. Sepakat kaum muslimin bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib adalah nabi dan rasul yang terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Dan sepakat umat ini, siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, maka dia adalah kafir. Ya. Bukan seorang muslim. Baik. Kita selesaikan hadisnya. Wala tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan ada senantiasa dari umatku ta'ifah, sekelompok. Dan sekelompok ini bukan berarti mereka berkelompok, bukan, ya, tapi mereka, apakah itu satu orang di sini, satu orang di sana, ya, apakah dia di gunung, apakah dia di pantai, apakah dia di tengah lautan, yang jelas sifatnya sama, ya, mereka berada di atas al-haq, mereka di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang mansurah, yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Siapapun yang khadalahum, ya, khadalahum, yaitu lam yansurhum wa yuwafiqhum ala ma dahu ilaihi, tidak bersepakat dengan mereka. Dan ini banyak, ya, tidak bersepakat dengan ta'ifah mansurah ini, ya, dan menyelisih mereka, bahkan mengejek, ya, menghina, dan kalau bisa mematikan mereka, mematikan dakwah, ya. Tapi la yadurruhum, tidak memadaratkan mereka, hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan Allah, ya, yaitu inda qiyamis sa'ah, indama ya'ti amruhu subhanahu wa ta'ala bi an tuqbada nafsu kulli mu'min, yaitu sampai menjelang hari kiamat datang keputusan dari Allah, yaitu bertiupnya angin, ya, yang lembut, yang mencabut setiap nyawa orang yang beriman ketika itu, hatta la yabqa illa syirarul khalqi wa fa'alaihim taqumus sa'ah, sampai tidak tersisa seorang pun yang beriman, dan yang tersisa hanyalah sejelek-jelek makhluk, yaitu orang-orang kafir. Dan hari kiamat itu terjadi kepada orang-orang ini. Ya. Baik, apa syahid dari hadis kita ini? Syahidnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ya'budu fi'amun min ummati al-awthan. Bahwasanya sebagian dari umatku ada dari mereka yang beribadah kepada berhala-berhala, wal'iyadu billah. Ya, dan ini amrun waqi', perkara yang memang terjadi, ya, yang menjadi tugas bagi kita untuk mendakwahkan tauhid agar orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan, pengagungan, pengkultusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna subhanallahi wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.